إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحيمني ورحمكم الله جميعا kita telah masuk ke bulan Muharram Syahrullah al-Muharram bulan yang memiliki keutamaan satu di antara bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahra. Fi kitabillah. Yama khalaqallahu as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim menyebutkan innaz zaman qad istadara kahati allati yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya waktulah berputar seperti hari yang Allah Subhanahu wa ciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna ashara syahra. Satu tahun itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan tersebut ada 4 bulan yang merupakan ashrul haram. Ashrul hurum yang dimuliakan hatta mereka orang-orang jahiliyah di masa dulu. Apalagi kaum muslimin. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Syahrullahil Muharram, Mahsyar Muharram. Wa Rajab Syahr Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada kita dengan satu amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ummu mu'minin, kanat jahiliyah, kanat Quraisy tasumu Ramadan bil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, falamma hajar ila Madinah amara bisyamih, falamma furidha syahr Ramadan qala sallallahu alaihi wasallam man syaa shaam wa man syaa tarakah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Dulu orang-orang Quraisy di masa jahiliyah puasa di bulan Muharram, di hari Asyura. Demikian juga Rasulullah SAW melakukannya. Dan ketika beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW merintahkan puasa Asyura. Sehingga disebutkan para ulama kita dulu, puasa Asyura adalah wajib hukumnya. Namun ketika diwajibkan puasa Ramadan, dimansukh kewajibannya. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang ingin puasa Asyura, silahkan puasa Asyura. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan meninggalkannya, karena telah menjadi sunnah, mustahab. Di dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Kata Rasulullah SAW, yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram, itu menghapuskan dosa setahun yang telah lampau. Rawahu Muslim. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Namun seorang muslim hendaknya melakukan puasa di tanggal 9-nya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyelisih Yahudi dan Nasara. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura. Faqalu ya Rasulullah, yaumun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Asyura, di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, itulah hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi wa an-nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sumanna tasi' lain ata lain jaa in jaa al-amul muqbil aw qadim la sumanna tasi' aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama riwayat Muslim. Bila datang tahun yang akan datang, bila tiba tahun yang akan datang, sungguh-sungguh aku akan puasa juga di tanggal 9-nya. Mukhalafatan lil yahud wan nasara. Dalam rangka milisi Yahudi wan Nasara. Mayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk milisi Yahudi wan Nasara, hendaknya seorang muslim puasa juga di tanggal 9-nya, dari Tasu'a, di tanggal 9 Muharram, dan di hari ke-10, di hari Asyura, di bulan Muharram. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru as-sanata al-madiyah, akan menghapuskan dosa yang telah lalu, setahun yang telah lampau. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, yaitu pentingnya mukhalafah al-kuffar, pentingnya menyelisihi orang-orang kafir, Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Budanya, dan semua kuffar. Dan itu ada di antara konsekuensi la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu ini adalah hari yang diampuni Yahudi dan Nasara, maka beliau mau berupaya untuk menyelisihi mereka dengan menyatakan, sungguh aku akan puasa di hari ke-9-nya juga. Menyelisihi mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijma' sepakat untuk menjadikan tarikh, menjadikan tanggalan kalender yang ada bagi kaum muslimin dimulai di bulan Muharram. tidak menggunakan kalender Masehi. Afwan. Tidak menggunakan kalender Miladi mereka. Masehi. Tetapi digunakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tarikh yang baru. Yang awalnya mereka diskusi dari mana dimulainya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memulai tarikh tahun bagi kaum muslimin dari tahun Hijriah. Dimulai di bulan Muharram. Ini pun bukti di antara bukti. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya mengajarkan kita untuk mukhalafah al-kuffar. Tidak menggunakan tanggal yang telah ada yang ada pada mereka. Yang lebih dulu ada. Tapi dimulai di bulan Hijriah. Dimulai di bulan Muharram. Ini pelajaran penting. Bagi seorang muslim. Pentingnya mukhalafatul kuffar. Dalam penampilan mereka. Dalam gaya hidup mereka. Dalam amaran mereka. Dalam tutur kata mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia adalah termasuk golongan mereka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Aqallu al-ahwal," minimalnya hadis ini menunjukkan haramnya tashabbuh dan bisa lebih dari itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin," barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Asy-Syaikh Ali Fauzan hafizahallahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Wala wal Bara, di antara bentuk mukhalafatul yahud, mukhalafatul kuffar, iya, mengikuti tanggalan Hijriyah yang dibuat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk tasyabbuh dengan kuffar yang harus kita jauhi adalah tasyabbuh dalam menggunakan bahasa-bahasa mereka. Bangga menggunakan bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa kufar. Dan berpenampilan seperti penampilan orang kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kenapa ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah? Para ulama kita sangat mementingkan mukhalafatul kufar. Tadi yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dari hadis ini menunjukkan minimal tashabbuh dengan kufar itu adalah haram minimalnya. Yang kedua, karena mukhalafatul kuffar adalah konsekuensi dari al-wala wal-bara. Bara terhadap orang kuffar di antara adalah menyelisih mereka. Menyelisih amalan mereka. Dan yang ketiga, kata para ulama kita, karena tashabbuh bil kuffar itu mulazim mahabbatahum akan menyebabkan seorang mencintai mereka. Pada Allah Subhanahu berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah." Tidak akan kamu dapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir cinta kepada orang-orang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tersembuh dengan mereka itu akan membimbing, menggiring cinta condong loyal kepada orang kafir. Dan lebih daripada itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan, karena at-tashabuh fil zahir itu yufdi ila at-tashabuh fil batin. Tashabuh dalam penampilan zahir, lahiriah, penampilan rambut, penampilan pakaian, penampilan gaya, amaran perbuatan, itu akan terus menggiring, menyeret tashabuh juga dalam akidahnya, dalam batinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ibadah yang masyru'ah. ibadah yang disyaratkan di bulan Muharram adalah puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Itu yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita mencontohnya, mengamalkannya. Namun ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, wa qad uhditha wa btudi'a fi Muharram bid'un wa muhdatsat. Telah diadakan di bulan Muharram ini berbagai macam perkara-perkara baru dalam agama yang diingkari para ulama kita. Di antaranya tashabbuh bil kuffar wazzanadiqah min ubaydiyah ubatiniyah, merayakan perayaan-perayaan di akhir tahun Hijriyah, merayakan tahun baru Hijriyah. Itu adalah wujud dan terbaik wujud bentuk tashabbuh bil kuffar. Dan sebutkan satu kitab, satu risalah yang saya ingat, satu kitab dari karya Syafi'iyah bahkan menyatakan yang pertama kali mengadakan ihtifal perayaan di akhir tahun Hijriyah adalah mereka kaum Ubaidiyah al-Batiniyah Zanadiqah, yang kemudian banyak kaum muslimin mengikuti mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diadakan yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hijriyah dimulai zaman sahabat, bahkan belum ada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dimulainya Muharram sebagai tahun Hijriyah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara bid'ah yang sangat menyesatkan umat yang ada di bulan Muharram ada bid'ah Rafidhah. Bid'ahnya Syiah. Bid'ah meratap di tanggal 10 Juli, 10 Muharram, meratapi kematian meninggalnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Memukul pipi mereka, merobek-robek baju mereka, bahkan melukai tubuh mereka, melukai anak-anak mereka. Syiah Rafidhah mengajari radikal, radikalisme. Mengajari kekerasan. Ya, sejak dini anak-anak mereka dilukai, tubuh mereka dilukai dengan dari satu kebidahan mereka meratapi meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna man darabal khudud wa saqqal jiyub wada bid'ah jahiliyah. Bukan termasuk kami, bukan termasuk golongan kami, mereka-mereka yang ketika meratap memukul-mukul pipi mereka, merobek-robek baju mereka, menjerit-jerit, memanggil bagai Husain. Qanabila rahiman rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal terbunuh dan para sahabat Rasul tidak berbuat seperti perbuatan mereka. Bahkan ayahnya Al-Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh Abdurrahman bin Mujim. Juga para sahabat, para tabi'in tidak berbuat seperbuatan mereka. Namun itu Rafidhah, Asy'iyah, Rafidhah untuk mengelabui umat. Iya, menampakkan kecintaan kepada Al-Husain bin Ali. Iya, untuk kemudian menjerat mereka mengikuti pemahaman Syiah Rafidhah. Walil asaf, sangat disayangkan di akhir-akhir ini semakin banyak perayaan-perayaan seperti ini meratapi kematian Husain. Awamun nas tidak sadar itu perbuatan Rafidhah Syiah. Maka ahli sunnah, iya, kita lah harus tampil kepada umat menjelaskan bagaimana Rafidhah, bagaimana Syiah, dan bagaimana makar mereka, dan menjelaskan sesatnya perayaan Husainiyah meratap, yang itu adalah bukan ajaran Islam. Wallahu a'lam bissawab. Aqimish shalah.